Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari penjelasan hadis dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan penjelasan dari hadis yang ke-6. Hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu. Maka pada hari ini insyaallah ta'ala kita masuki hadis yang ke-7 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala an Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu dari Abu Ruqayyah. Abu Ruqayyah ini adalah kunyah, sebuah nama yang didahului dengan kata Abu atau Ummu, itu dinamakan kunyah. Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Umar bin Al-Khattab kunyahnya Abu Hafs. Ataukah bagi seorang wanita seperti Ummu Sulaim, Ummu Salamah, Ummu Kulthum, ini dinamakan kunyah. Dan biasanya seseorang menggunakan kunyah di mana kunyah tersebut dinisbahkan kepada salah seorang dari anaknya. Seperti misalnya seorang berkunyah Abu Abdullah disebabkan karena dia punya anak yang bernama Abdullah. Abu Abdullah artinya ayahnya Abdullah. Demikian pula Abu Abdurrahman. Kemungkinan bahwa dia punya anak yang bernama Abdurrahman. Dan begitu seterusnya. Namun terkadang penyebutan kunyah bukan disebabkan karena dia memiliki anak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan memberikan kunyah dan telah memberi kunyah kepada sebagian para sahabat yang pada waktu itu mereka belum memiliki anak. Bahkan di antara mereka ada yang masih belum menikah. Bahkan di antara mereka ada yang usianya masih kecil. Di antaranya adalah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberi kunyah kepada beliau dengan Abu Hir. Hir atau Hirrah atau Hurairah, yang artinya adalah kucing atau kucing kecil. Dinisbahkan kepada Abu Hurairah disebabkan karena beliau sedang bermain dengan kucing kecil. Demikian pula seorang anak dari anak Ummu Sulaim yang masih kecil pada waktu itu. Dia memiliki seekor burung merpati. Lalu kemudian suatu ketika burung merpati dari milik anak ini mati. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Abu Umair dan memberikan padanya hiburan. Ya Abu Umair, ma fa'ala Nughair? Wahai Abu Umair, maksudnya anak kecil tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan kepadanya kunyah. Alhasil bahwa al-kunyah adalah merupakan perkara yang telah masyhur. Dan para ulama menganjurkan bagi setiap orang untuk memberikan kunyah kepada dirinya. Nah, sahabat kita pada hari ini berkunyah Abu Ruqayyah. Disebabkan karena beliau memiliki seorang anak wanita yang bernama Ruqayyah. Maka dinisbahkanlah ke sana. Abu Ruqayyah. Nama beliau Tamim bin Aus Ad-Dari. Radiyallahu ta'ala anhu. Beliau salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang masuk ke dalam Islam pada tahun ke-9 Hijriah. Lalu beliau senantiasa bersama Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam meninggal, maka beliau senantiasa istiqamah di atas ad-din. Bahkan beliau termasuk di antara ahli ibadah. Bahkan diriwayatkan dari beliau, beliau pernah mengerjakan sholat 1 rakaat dimulai dari ba'dal isya sampai menjelang subuh. Dan beliau menghabiskan 1 Al-Quran dalam 1 rakaat tersebut. Perbuatan ini sama seperti yang dikerjakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Padahal sebelumnya Tamim bin Aus Ad-Dari ini termasuk dari ahlul kitab sebelum memeluk Islam. Bahkan para ulama ahli sejarah menyebutkan bahwa beliau termasuk di antara ulama'nya ahlul kitabain. Ulama'nya Yahudi dan menjadi ulama'nya Nasara. Lalu setelah mengenal Islam, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka beliau pun bersegera menjadi seorang muslim dan menjadi salah satu di antara sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Beliau meriwayatkan hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasiha." Agama ini adalah nasihat. Apa yang dimaksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasiha? Agama ini adalah nasihat. Apa yang dimaksud dengan nasihat? Padahal kita mengetahui bahwa bukankah amalan di dalam agama ini banyak sekali, bukan hanya nasihat saja. Karena ada salat, ada puasa, zakat, dan yang lainnya dari berbagai amalan ibadah. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan nasihat? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa agama itu adalah nasihat untuk menjelaskan kepada kita pentingnya nasihat di dalam agama ini. Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam agama itu adalah nasihat bahwa agama seseorang itu tidak akan tegak pada dirinya, tidak akan menjadi kokoh pada diri seseorang kecuali apabila dibangun di atas an-nasihah. Kecuali apabila dibangun di atas an-nasihah. Sebab nasihat di dalam agama Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan salah satu perkara yang sangat penting. Seakan-akan agama seorang itu akan goyah dan bahkan akan roboh apabila tidak dibangun di atas an-nasihah. Saling nasihat, menasihati. Hadis ini mirip dengan hadis yang lain. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang wukuf di Arafah bagi mereka yang menunaikan ibadah haji. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-hajju Arafah." Haji itu, menunaikan ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah. Padahal kita melihat amalan haji banyak. Di sana ada mabit, di Mina, di sana ada mabit, di Muzdalifah, di sana ada melempar jamarah, ada tawaf, dan yang lainnya. Dari amalan-amalan haji. Namun kenapa Rasulullah alaihi salatu wasalam mengkhususkan penyebutan bahwa haji adalah wukuf di Arafah? Maksudnya bahwa di antara sekian amalan-amalan haji tersebut, maka amalan wukuf di Arafah ini adalah merupakan amalan yang terpenting. Merupakan rukun yang sangat penting dan bahkan yang terpenting dari amalan-amalan yang diamalkan pada saat menunaikan ibadah haji. Yang apabila seseorang meninggalkannya, tidak wukuf di Arafah, maka tidak sah hajinya. Ya, tidak akan menjadi tegak haji tersebut. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perkara ini atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah, untuk menjelaskan pentingnya wukuf di Arafah bagi seorang yang hendak menunaikan ibadah haji. Maka demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang kita bahas ini. Ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Yakni agama itu akan dibangun dengan sempurna dan akan menjadi tegak pada diri-diri, kalbu-kalbu setiap muslim apabila senantiasa mereka membangunnya dengan nasihat. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menjadikan peranan nasihat di dalam agama ini sangat penting sekali. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fadzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berikan peringatan, berikan nasihat. Sesungguhnya memberi peringatan itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Yang namanya manusia, terkadang mereka lalai. Terkadang mereka sudah mengetahui dalil, tapi karena satu dan lain hal menyebabkan dia terlupakan dengan dalil tersebut. Atau mungkin dia mengikuti hawa nafsunya. Maka pada saat ada seorang yang memberikan nasihat kepadanya untuk kembali kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala, taat kepada Allah, menyelesaikan sesuatu dengan takwa Allah, maka hatinya itu bisa menjadi luluh dengan perantaran orang yang memberikan nasihat tersebut. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam suratul Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaqti wa tawasaw bisabr. Demi masa, semua manusia dalam keadaan rugi. Seluruhnya. Terkecuali mereka yang memiliki empat perkara. Mereka yang beriman, yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah kepadanya. Mereka yang beramal saleh, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tuntunan dalam beribadah. Dan mereka saling wasiat-mewasiati, yaitu saling nasihat-menasihati di antara sesama mereka dengan kebenaran, dan mereka saling wasiat-mewasiati dan nasihat-nasihati dengan kesabaran. Para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum, kebiasaan mereka apabila mereka bertemu kemudian mereka hendak berpisah, maka mereka tidak berpisah melainkan salah seorang di antara mereka membacakan suratul Asr untuk mengingatkan kepada saudaranya pentingnya beriman, beramal saleh, dan saling nasihat menasihati dengan kebenaran dan kesabaran. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwa Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salati wa ita'iz zakah wan nush li kulli muslim." Aku telah membayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa menegakkan sholat dan menunaikan zakat dan saling nasihat-menasihati di antara sesama muslim. Saling nasihat-menasihati. Ada seorang di antara saudara kita yang keliru. Kita benarkan, nasihati, ya akhi, enggak boleh melakukan hal ini, ini haram, tidak diperbolehkan. Allah mengharamkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan. Maka dia meninggalkan. Itu bagus. Tapi coba kita perhatikan, kalau ada seorang muslim yang ketika diberikan nasihat, namun dia tidak menegakkan nasihat pada dirinya. Ada orang yang datang berikan pada nasihat, dia tidak menerima. Dia tolak. Maka tunggulah. Keadaan orang ini semakin lama dia akan semakin jauh dari agama Allah subhanahu wa ta'ala, disebabkan karena dia enggan untuk menerima nasihat dari saudaranya muslim. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah mementingkan perkara ini, agar hendaklah setiap muslim membangun nasihat pada dirinya. Lalu kemudian setelah itu, para sahabah ingin mendapatkan perincian jawaban dari Nabi alaihi salatu wasallam. Seakan-akan mereka tidak merasa cukup dengan ucapan Nabi, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Mereka ingin ditambah lagi ilmunya, penjelasannya. Apa yang dimaksud dengan perkataan wahai Rasul, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Sehingga para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, bagi siapakah nasihat itu wahai Rasulullah? Di dalam riwayat yang lain sebelum para sahabat ini bertanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sabdanya ini, ad-dinun nasihah, sebanyak 3 kali. Untuk menjelaskan pentingnya perkara ini. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama itu dibangun di atas nasihat. Agama itu dibangun di atas nasihat. Beliau mengulanginya sebanyak 3 kali. Lalu setelah itu para sahabat bertanya, bagi siapa nasihat itu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan 5. Lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat itu yang pertama lillah, bagi Allah. Apa yang dimaksudkan nasihat itu bagi Allah? Jangan salah faham. Bukanlah yang dimaksudkan nasihat itu bagi Allah artinya kita menasihati Allah. Tidak, bukan itu yang dimaksud. Namun yang dimaksudkan nasihat bagi Allah, bahwa hendaklah kita menegakkan pada diri-diri kita, ya, hal-hal yang berkenaan tentang kewajiban kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud nasihat yang harus ditegakkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam beribadah kita harus bertauhid. Memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak diperbolehkan melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Menyekutukan dalam beribadah kepada Allah. Menyandarkan satu jenis ibadah saja kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh dia telah terjatuh dalam perbuatan syirik. Sebagai contoh misal, seorang meyakini bahwa ada di antara selain Allah yang mampu mendatangkan manfaat dan kemudaratan. Orang yang memakai jimat misalnya, ya, memakai gelang ataukah benang atau yang semisalnya, dengan alasan bahwa gelang ini itu mampu menolak bala, mampu menghindarkan dia dari berbagai macam musibah dan penyakit. Subhanallah, barang sekecil itu mampu, ya, jangankan itu, yang lebih besar dari itu saja, yang lebih pintar dari itu saja, tidak mampu mendatangkan manfaat dan mudharat. Dokter tidak mampu mendatangkan manfaat dan mudharat. Dia hanya sebagai sebab saja, yang membimbing saja dan mengarahkan. Adapun yang menyembuhkan, Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim alaihissalam, beliau mengatakan, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila aku dalam keadaan sakit, maka Allah lah yang memberikan padaku kesembuhan. Manfaat dan mudharat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari siapapun, apalagi kalau percaya kepada sesuatu benda yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan tidak pernah diajarkan oleh Islam, meyakini bahwa benda tersebut mendatangkan manfaat dan mudharat. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka sungguh dia telah melakukan perbuatan syirikan. Nah, maka jangan seorang beribadah kepada selain Allah. Bertawakal hanya kepada Allah. Menanamkan rasa berharap hanya kepada Allah. Menanamkan perasaan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah dalam seluruh jenis-jenis ibadah. Itulah nasihat bagi Allah. Demikian pula kita mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan. Bagaimana cara kita mengenal Allah? Pelajari Al-Quran. Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana disebutkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagai contoh misal, kita selalu membaca firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahwa di antara nama-nama Allah, As-Sami'ul Basir. Allah itu maha mendengar dan Allah itu maha melihat. Wa huwa as-sami'ul basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah sesuatu apapun. Dan Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Gimana cara kita mengimani ayat Allah Subhanahu wa taala ini? Kita meyakini bahwa Allah memiliki dua nama ini. Nama Allah As-Sami', nama Allah Al-Basir. Dan nama-nama Allah mengandung sifat-sifat yang mulia dan agung. Tidak sama dengan sifat siapapun dari kalangan makhluknya. As-Sami' mengandung sifat Allah itu maha melihat. Al-Basir mengandung sifat bahwa Allah itu As-Sami' mengandung sifat bahwa Allah itu maha mendengar. Al-Basir mengandung sifat bahwa Allah itu maha melihat. Dan penglihatan serta pendengaran Allah tidak sama dengan penglihatan dan pendengaran makhluk. Kalau makhluk melihat terbatas. Apalagi kalau semakin tua, kan semakin rabun penglihatannya. Sehingga membutuhkan alat bantu, kacamata misalnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala maha luas penglihatannya. Tidak tersamarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun, walaupun itu berada di dalam bumi yang paling gelap, tidak tersamarkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua itu. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha. Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari bumi. Allah tahu itu semua. Allah mengetahui apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersamarkan bagi Allah sedikit pun. La yakhfa 'alallahi minhum syai. Tidaklah tersamarkan sedikit pun atas Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang seperti ini kita yakini, ya. Sebagai bentuk nasihat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini bahwa Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui khianatnya mata dan apa yang tersimpan di dalam hati-hati kita. Seharusnya menimbulkan rasa takut. Itulah hikmahnya, itu faedahnya. Jadi bukan hanya sekedar memahami Allah itu melihat dan mendengar. Bukan itu saja. Tapi ada faedah yang bisa kita ambil. Apa itu? Membesarkan Allah dalam diri-diri kita. mengagungkan Allah Azza wa Jal, memuliakan asma dan sifat-sifatnya, sehingga timbul sifat muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat seorang dalam keadaan sendiri misalnya, jangan seorang menyangka bahwa tidak ada sesuatu apapun dan tidak ada satupun yang akan melihat dia. Kalau seorang tidak punya rasa muraqabah, di saat sendiri dia akan melakukan apa saja yang dia inginkan. Ya. Di saat orang-orang tidak melihatnya, dia bisa saja untuk berbuat zina. Kalau seorang tidak punya iman, tidak merasa punya muraqabah, tidak diawasi oleh Allah, dia seenaknya akan melakukan. Tapi coba kalau seorang merasa diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam amalannya, ingin melakukan, Allah pasti melihat. Dia yakin itu. Ingin melakukan, Allah mengetahui. Pasti itu. Sehingga dia pun takut. Idza ma khalauta ad-dahra yawman fala taqul khalautu walakin qul alayya raqibu. Berkata salah seorang penyair, apabila engkau sendirian di satu hari, jangan engkau mengatakan aku sendiri. Tapi katakanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengawasi. Allah yang mengawasi. Oleh karena itu para ulama salaf dahulu, mereka lebih senang beribadah dalam keadaan sembunyi-sembunyi, tidak terlihat oleh orang, tentunya dalam hal ibadah yang sunnah, yang seorang itu tidak melihatnya. Jangan sholat jamaah lima waktu dikerjakan sembunyi-sembunyi, enggak benar. Nah, harus sholat berjamaah. Nah, tapi tidak sholatul lail misalnya, atau sholat-sholat sunnah, mereka senang dikerjakan sembunyi-sembunyi, orang enggak melihatnya, karena lebih ikhlas. Yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda kalau ada orang melihatnya itu semacam kayak ada perasaan lain, ya. Khawatir jangan sampai terkena penyakit riya. Tapi kalau seorang sendirian, enggak ada diperlihatkan pada siapa kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga timbul perasaan takut kita. Nah, ini salah satu contoh. Ya. Kita mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah, semakin kita mengenal sifat Allah dan nama-namanya serta perbuatan-perbuatannya, itu akan semakin menimbulkan perasaan takut dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ungkapan orang-orang Indonesia mengatakan apa? Tak kenal maka tak sayang. Nah, ya. Demikian pula seorang dalam hal mengenal Allah, semakin dia banyak mengenal, maka semakin timbul perasaan, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Timbul perasaan cinta, timbul perasaan berharap, perasaan takut, dan yang lainnya dari berbagai macam jenis ibadah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang pertama dalam suratul Mujadilah, kisah tentang seorang wanita yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita ini datang mengadu kepada Rasulullah. Kenapa? Karena suaminya mengatakan kepadanya, antika dhahri ummi, kamu ini seperti punggungnya ibuku. Ya. Orang-orang jahiliyah dahulu kalau ingin mengucapkan lafaz cerai, nah ini termasuk lafaz cerai yang mereka ucapkan. Kamu ini seperti punggungnya ibuku. Nah, kalau seperti punggungnya ibunya, ya tentunya enggak boleh disetubuhi sebagaimana ibu. Nah. Ya, karena ibu ya ibu, istri ya istri. Kadang-kadang ada sebagian kaum muslimin terbiasa mengatakan kepada istrinya, "Bu." Ya. Ibu, manggilnya ke ibunya juga ya ibu juga. Nah, hati-hati. Nah. Ya, dari lafaz-lafaz yang seperti ini. Ummi. Nah, ya. Ya beda ya kalau mungkin untuk mengajari anak. Ketika ada anak, ya, diajari untuk diucapkan kepada ibunya ummi misalnya, ataukah ibu. Tapi kadang-kadang seorang jadi terbiasa, enggak ada anak pun, tidak untuk mengajari pun, manggilnya ke istrinya ibu, ummi. Nah, Nah ini keliru. Rasulullah SAW tidak pernah memanggil Aisyah ummi. Karena ummi itu ibu. Jangan manggil istri ya. Jangan disangkut-pautkan dengan ibu. Ya manggil dengan namanya kah? Kalau Rasulullah manggil namanya. Ya. Aisyah atau Aish misalnya. Ya. Kalau disingkat itu Aisyah jadi Aish. Itu di dalam bahasa Arab ada yang dikenal dengan istilah terkhim, melembutkan panggilan. Ya, itu panggilan kelembutan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wanita ini datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi perbincangan di antara keduanya. Sementara di sebelah dinding itu ada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika wanita ini mengadu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan pengaduan itu, beliau menunggu jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, turun firman Allah Azza wa Jal yang memberikan jawaban kepada wanita ini agar hendaklah suaminya membayar kafarah, membebaskan budak, kalau tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak mampu maka beri makan kepada 60 orang miskin. Nah, turun firman Allah, qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sungguh Allah telah mendengarkan percakapan kalian berdua. Sungguh Allah telah mendengarkan seorang wanita yang mengadu kepadamu. Allah mendengarkan itu. Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika ayat ini turun, subhanallah alladzi wasi'a sam'ahu al-aswat. Maha suci Allah yang demikian luas pendengarannya. Kata Aisyah, saya yang di sebelah dinding ini tidak mendengarkan percakapan mereka berdua. Allahu azza wa jalla dari atas langit yang ketujuh mendengarkan perbincangan mereka. Maha suci Allah yang demikian luas pendengarannya. Nah, saya ini salah satu contoh saja untuk mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu semakin kita mempelajari, itu subhanallah, semakin menimbulkan rasa takut. Ya. Sehingga dengan itu seorang takut untuk berbuat maksiat. Takut untuk melakukan hal-hal yang melanggar syariah. Nah, ini bentuk nasihat bagi Allah. Yang kedua, wali kitabihi, dan nasihat itu bagi kitabnya. Bagi Al-Quranul Karim. Maksudnya apa? Hendaklah Al-Quranul Karim tersebut dijadikan sebagai kitabullah pada kedudukan yang semestinya. Kewajiban bagi seorang muslim membaca kitabullah, lalu kemudian mengamalkannya. Yatlunahu haqqa tilawatih. Benar-benar mereka menerapkan, mengamalkan kandungan Al-Quranul Karim dengan sebenar-benar pengamalan. Dan hendaklah mereka yakin bahwa itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Meyakininya. Dan kita yakin bahwa satu huruf yang kita baca di dalam Al-Quranul Karim itu pahalanya 10. Ya, dalam artian itu satu kebaikan menjadi 10. 10 itu dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat lagi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi ashri amsalha ila 700 dhi'fin." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'anul Karim, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan sama dengan 10. 10 kali 700. Itu satu huruf. La takul alif lam mim harfun. Jangan kalian mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Bukan. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Jadi kita membaca alif lam mim itu sudah 3 huruf. 3 huruf kali 10 berapa itu? 30 kali 700. Subhanallah. Bagaimana kalau kita membaca satu halaman? Bagaimana kalau satu lembar? Masya Allah. Keutamaan. Ya. Anjuran agar kemudian kita rutin. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang wanita-wanita istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah." Hendaklah kalian menyebut-nyebut apa yang dibacakan dalam rumah-rumah kalian. Apa yang dibaca itu? Ayatullah, ayat-ayat Allah, wal hikmah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca Al-Qur'an, pelajari hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang makna-makna yang terkandung dalam Al-Qur'anul Karim tersebut. Nah, saya kira untuk kesempatan kali ini cukup dua dulu, ya, nasihat bagi Allah dan nasihat bagi kitabnya Al-Qur'anul Karim, dan masih tersisa tiga nasihat yang akan kita jelaskan insyaAllah ta'ala pada pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan memberikan manfaat pada kita sekalian. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.